Mitra Bisnis, Kontan menulis kasus investasi bodong Golden Traders Indonesia Syariah dengan kerugian nasabah mencapai 1 triliun rupiah mengindikasikan adanya keterlibatan dua petinggi MUI yang diminta oleh kuasa hukum nasabah untuk ditetapkan menjadi tersangka. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat investasi Aswin Wiryadi. Pak Aswin, apa komentar Anda melihat kejadian ini? Sekarang ini kan semuanya kan, karena kita kan belum pernah mengalami bunga deposito semakin rendahnya sekarang kan. Biasanya kita selalu bicara dua angka kan. Jadi sekarang orang banyak keselimur lah, kehilangan akal sehatnya bahwa kalau return-nya tinggi, pasti risikonya juga tinggi. Nah, ada beberapa hal yang sudah nggak mungkin rasanya, tapi kok masih bisa dikerjakan juga, kita lihat seperti itu. Jadi, di samping dari pengawas sendiri, dari pemerintah, dalam hal seperti ini untuk mengawasi apa yang terjadi di dalam market, nggak semakin mudahnya, tetapi dari segi konsumer sendiri, harus mulai bisa dididik, gitu, disosialisasi, gitu, kemungkinan-kemungkinan daripada udah terlalu banyak cerita-cerita yang sedih ini, yang luar biasa ini. Yang terakhir kan Cipaganti Bandung itu juga besar sekali, itu betul kan. Ini yang menurut saya dengan dikumpulkan data-data seperti itu, disosialisasikan ke masyarakat, mungkin akan lebih membantu orang untuk berpikir bahwa penawaran-penawaran dengan return dan kembalikan yang investasi tinggi itu risikonya luar biasa. Invest di mana? Di produk mana sebenarnya yang bisa memberikan return 20%, 30% itu? Hampir nggak mungkin di zaman sekarang ini. Kan, gitu kan. Kalau bicara mengenai investasi bodong Golden Traders Indonesia Syariah, ini kan kondisinya sulit, Pak. Di mana masyarakat katanya tertarik dengan investasi ini? Lantaran MUI menerbitkan sertifikasi halal atas skema investasi dari GTIS. Ini artinya proses transaksi emas di GTIS halal menurut MUI. Bagaimana Bapak melihat hal ini? Sulit, Pak. Kalau petinggi sudah mulai terlibat dalam hal seperti ini, dan kita kan masih, masyarakat kita kan masih paternalis melihat kepada Bapak hal seperti itu. Dan kalau Bapak udah bilang oke, harusnya semuanya oke hal seperti ini. Ya memang harusnya ya diberikan satu ganjaran yang setimpal hal seperti itu. Sehingga Bapak-Bapak itu mulai mikir untuk memberi hal yang seperti ini. Kesian orang-orang yang tertipu itu, dan banyak yang sudah memang satu-satunya simpanan mereka seperti itu, dan mendadak hilang semuanya seperti itu. Kalau untuk investasi di ranah syariah, apa menurut Bapak hal-hal yang perlu diperhatikan? Sedikit berbeda kan dari syariah dengan bank-bank komersial yang lain ya seperti ini. Tapi kita belajar daripada negara-negara Islam yang lain, produk-produk syariah itu cukup banyak membantu dari segi masyarakat karena menyangkut daripada pembagian hasil kan secara bersama. Bukan hanya sekedar membayar bunga yang kita sebut hibah itu. Selakanya sekarang ini kan pengawasan itu kan belum terlalu ketat, belum ketat hal seperti itu. Jadi tanpa ada suatu pengawasan yang melekat dalam hal seperti ini, akan tetap terjadi permainan-permainan seperti itu. Dan kalau terkait penegakan hukum terkait investasi-investasi bodong di Indonesia, bagaimana Bapak melihatnya? Nah, ini yang sayangnya, hampir semua kan hilang aja, Pak. Nggak ada lanjutannya. Kasus langsung ditutup, karena yang nipu itu pelurunya udah banyak, Pak. Udah bicara triliunan seperti itu. Jadi sangat sulit membawa dia ke ranah hukum. Sebutkan aja lah. Dari mulai yang kecil yang di Medan, Kusar, segala macam itu kan hilang aja, Pak. Nggak ada kabar beritanya lagi. Seperti apa harapan Bapak terkait penegakan hukum investasi bodong di Indonesia, Pak? Sebelum menjadi besar, harusnya pengawas dalam hal ini, seperti OJK, harusnya lebih alert, harus lebih waspada dalam hal ini. Langsung dilakukan review, langsung diumumkan kalau memang ini merupakan ponzi, lingkaran ponzi seperti itu, ya langsung harus dilarang dan orang ditangkap. Demikian pengamat investasi Aswin Wiryadi. Saya Wendy Lim.